Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillala wa man yudlil fala hadiyala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إِخْوَانِي فِي اللَّهِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian ilmiah ini, dalam kajian yang insyaallah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Setelah 3 buku ulama salaf kita telah menyelesaikannya, kita telah mengkajinya, yaitu kitab Ushulus Sunnah oleh Imam Ahmad rahimahullah, kemudian kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadis, kemudian juga kitab al-Imam As-Sabuni dan juga kitab Al-Fiqhul Akbar oleh Imam Abu Hanifah rahimahullah taala. Sekarang kita akan membahas sebuah kitab yang merupakan salah satu warisan para ulama salaf kita, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, sebuah kitab yang berjudul Al-Furqan Baina Auliyar Rahman wa Auliyas Syaitan, yaitu pembeda antara wali-wali Allah dan wali-wali syaitan. Ya, kita kaji kitab ini agar kita memahami dan kita betul-betul bisa memilah dan memilih siapa wali Allah dan siapa wali syaitan, dan dengan itu kita mengharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai wali-walinya, dan semoga kita dijauhkan dari wali-wali syaitan dan dari rencana-rencana jahat atau makar-makar aulia syaitan. Sebelum kita masuk kepada pembahasan kitab Al-Furqan ini, selayaknya untuk kita mengenal lebih lanjut tentang siapa Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, meskipun secara singkat atau membaca sedikit tentang biografi singkat beliau, yang dengan itu insyaallah kita akan semakin mengenal dan semakin mencintai beliau rahimahullah taala, meskipun ketenaran beliau sebetulnya sudah cukup menjadi bukti akan keulamaan beliau, akan keilmuan beliau, dan siapa jadi beliau, yaitu seorang ulama ar-Rabbani dari ulama-ulama Ahli Sunnah wal Jamaah. Di sini saya akan bawakan dari biografi singkat yang dibawakan oleh Asy-Syaikh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullah wa hadahu ila siratil mustaqim. Beliau mengatakan di sini tentang biografi Syekh Islam Taimiyah, nasabuhu wa nisbatuhu, tentang nasab keturunan Syekh Islam Taimiyah dan juga nama lengkap beliau. Beliau dikatakan di sini huwa Syekhul Islam. Beliau adalah Syekhul Islam. Ini adalah gelar yang diberikan oleh ulama kepada beliau, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dan tidaklah dikatakan Syekhul Islam kalau dimutlakkan kecuali kembali kepada beliau, Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Meskipun sebagian ulama yang lainnya digelari dengan gelar Syekhul Islam Taimiyah atau Syekhul Islam pada zaman Imam Syafi'i, pada zaman para ulama sebelum beliau juga dipakai gelar Syekhul Islam. Namun dikarenakan jasa-jasa Syekhul Islam, dikarenakan ketinggian derajat beliau, maka kata-kata Syekhul Islam kalau dimutlakkan maka lebih mengarah kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Sebagaimana gelar Al-Hafidh. Al-Hafidh termasuk salah satu gelar yang diberikan oleh para ulama, dari gelar-gelar ulama ahli hadis. Dan kata-kata Al-Hafidh ini jika dimutlakkan kembali kepada Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani yang memiliki buku tentang syarah sahih Al-Bukhari. Demikian pula dengan Syekhul Islam. Ini semuanya dikarenakan jasa-jasa mereka yang sangat amat banyak dan dikarenakan mereka betul-betul berada di atas sunnah Rasulullah SAW, betul-betul memperjuangkan Islam yang murni, Islam yang berdasarkan Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. Disebutkan oleh para ulama, kenapa digelari dengan Syekhul Islam? Arti Syekhul Islam sendiri artinya Syekhun fil Islam. Itu kalau bisa diterjemahkan, itu tokohnya kaum muslimin, tokoh dalam di dalam Islam, tentunya tokoh di dalam kebenaran, tokoh dalam memperjuangkan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan metode para ulama salaf. Dikatakan Syekhul Islam artinya Syekhun fil Islam waqad syaba, atau dikatakan juga Syekhul Islam, Syekh itu artinya orang tua yang sudah beruban, yang sudah banyak makan garam, banyak betul-betul mengarungi kehidupan keagamaan ini dengan betul-betul berlandaskan kepada al-haq, kebenaran. Dan disebutkan oleh para ulama, diantaranya sabda Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah SAW bersabda, man syaba syaibatan fil Islam kanat lahu nurun yaumal qiyamah, rawahu Tirmidzi. Barang siapa yang dia beruban di dalam jalan Islam, maka baginya cahaya pada hari kiamat kelak. Disebutkan oleh para ulama dalam syarah hadis tersebut, bahwasanya mereka-mereka yang beruban dikarenakan betul-betul memperjuangkan agama Allah, betul-betul mereka takut akan azab Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan betul-betul ubannya itu tumbuh, dikarenakan dia beribadah kepada Allah, maka janjinya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kanat lahu nurun yaumal qiyamah, maka baginya cahaya pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah taala. Ini arti daripada Syekhul Islam, yaitu tokoh manusia yang telah beruban dikarenakan memperjuangkan Islam, yang telah banyak makan garam dikarenakan belajarnya dia, dikarenakan dakwahnya dia dan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa Syekhul Islam Hafizul Anam Al-Mujtahid fil Ahkam. Beliau adalah seorang ulama mujtahid, dan sebagaimana dikatakan oleh Imam Az-Zahabi murid beliau dan juga para ulama yang lainnya, beliaulah seorang mujtahid al-mutlaq yang berhak untuk betul-betul berijtihad mengambil kesimpulan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW tentang hukum-hukum di dalam agama Allah, di dalam kehidupan sehari-hari manusia. Dan tidak semudah yang dibayangkan menjadi seorang mujtahid. Seorang mujtahid adalah mereka-mereka yang betul-betul mumpuni dalam masalah bahasa Arabnya, yang mumpuni dalam masalah Al-Qur'annya, yang mumpuni dalam masalah hadisnya, juga masalah usul fikihnya dan semua ilmu-ilmu agama dia kuasai, maka dialah yang berhak menjadi seorang al-mujtahid. Ini berlainan dengan mujtahid-mujtahid yang bergentayangan di negeri kita ini, menyusun magister seolah mujtahid, padahal sebagian besar mereka terkadang tidak paham tentang bahasa Arab bagaimana menjadi seorang al-mujtahid. Namun begitulah mudahnya manusia di negeri kita untuk mengelari manusia sebagai seorang alim, sebagai seorang mujtahid, padahal belum sampai ke derajat tersebut. Adapun beliau Syekh Islam Taimiyah, beliau adalah seorang yang betul-betul layak menjadi seorang mujtahid yang tidak ada duanya setelah meninggal beliau. Taqiyuddin Abdul Abbas, kunyahnya beliau adalah Abdul Abbas. Sudah kita sering sampaikan bahwasanya kunyah merupakan sunnah Rasulullah SAW. Takannau kata Rasulullah, berilah kalian diri kalian kunyah, yaitu sebuah nama yang diiringi didahului oleh Abu, kalau untuk laki-laki Abu bin Rasulullah SAW, Abdul Qasim, Abu Bakar. Demikian pula dengan Abu Hafsir, Umar bin Khattab dan lain seterusnya. Demikian pula para ulama, mereka selalu memakai kunyah untuk menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Kunyah beliau adalah Abdul Abbas. Nama beliau, nama Syekhul Islam di sini adalah Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Abdullah ibn Abdul Qasim ibn Khidir ibn Muhammad ibn Taimiyah Al-Harrani Al-Hambali. Sering disingkat dengan Syekhul Islam ibn Taimiyah. Disebutkan kata-kata Taimiyah. Taimiyah di sini sebagai ulama mengatakan nisbat kepada salah satu nenek daripada kakek-kakek beliau yang bernama tadi disebutkan Muhammad, di antara kakek beliau yang kelima bernama Muhammad, dan ibunda Muhammad ini namanya Taimiyah, maka dinisbatkan beliau kepada nenek daripada kakek beliau atau ibu daripada kakek beliau yang bernama Muhammad, dikarenakan Taimiyah di sini seorang ibu, seorang perempuan yang di kenal pada zaman itu sebagai wa'idah, sebagai pemberi ceramah, sebagai pemberi nasihat, pemberi wejangan. Ya, maka dinisbatkan keluarga beliau kepada Taimiyah, nisbat kepada ibunda daripada kakek beliau yang kelima yang bernama Muhammad. Kemudian Al-Harrani, beliau dilahirkan di Harran, ya, ada sebagian mengatakan Al-Harran di daerah Syria sana, di negeri Syam. Kemudian Al-Hambali nisbah kepada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, khususnya di dalam masalah usul atau dalam masalah al-fiqh. Ya, namun bukan berarti beliau ta'asub fanatik kepada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, namun condongnya beliau kepada pendapat-pendapat Imam Ahmad di dalam masalah ilmu al-fiqh. Kemudian wiladatuhu, kelahiran beliau. Wulida rahimahullah ta'ala Asyir Rabil Awal sana ihda wasitin wasitimia min hijrati Rasul SAW. Beliau dilahirkan pada tanggal 10 Rabiul Awal tahun 661 Hijriah. Tahun 660 Hijriah, pada abad 7 Hijriah, beliau dilahirkan di Harran, yaitu di tempat yang dikenal dengan sekarang negeri Suriah, di dekat Dimaskus sana. Nas'atuhu wa talabul ilmi. Kemudian bagaimana perjalanan beliau belajar ilmu agama ini? Qadima waliduhu bi usrati inda istilai Tatar alal bilad ila Dimashq sana 67 wa 600. Beliau bersama keluarganya, bersama ayah beliau, ketika terjadi penjajahan yang dilakukan oleh tentara Tatar pada waktu itu, yang beliau dan keluarganya bersama ayahnya hijrah ke Dimaskus, ya, di Syria sana atau Suriah, tahun 667. 667, beliau pada waktu masih berusia sab'in wasiti mi'atin. Baru setahun dari kelahiran beliau, karena beliau lahir pada tahun 661. Kemudian qara' al-Qur'an. Pada waktu kecilnya beliau sudah rajin belajar Al-Qur'an, sudah menghafalkan Al-Qur'an. Dan ini metode para ulama salaf dahulu. Mereka sebelum naik kepada derajat belajar ilmu yang luas, mereka mendasari dengan Al-Quran terlebih dahulu. Dan ini merupakan di antara rahasia mereka betul-betul menjadi para ulama, yaitu betul-betul bertingkat dalam belajar ilmu tadarruj, tidak atau bertahap dalam belajar ilmu agama. Jadi Al-Quran dihafalkan dahulu, kemudian belajar ilmu yang lainnya. Oleh karena itulah di antara kita tidak ada mungkin menjadi seperti mereka, karena ketidakadanya metode dalam belajar seperti ini, menghafalkan Al-Quran dahulu, kemudian betul-betul mempelajari hadis Rasul SAW, baru mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya. Wa khulal fiqh wal usul an walidihi, dan beliau mengambil ilmu fikih ataupun usul fikih dari ayah beliau yang merupakan salah seorang ulama pada waktu itu, yaitu Abdul Halim bin Abdul Salam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Wa sami'a min khalqin katsirin, dan beliau banyak sekali belajar daripada ulama-ulama pada waktu itu. Beliau juga belajar di banyak negeri. Beliau juga melakukan perjalanan ke Mesir dan seterusnya. Sampai-sampai dikatakan oleh salah seorang murid beliau, Imam Muhammad bin Abdul Hadi, bahwasanya beliau belajar lebih dari 200 ulama pada zaman itu. Ini diantara juga rahasia mereka betul-betul berhasil sukses menjadi seorang ulama, tidak satu guru ahli sunnah yang mereka belajar darinya, namun betul-betul tekun dan rajin bersungguh-sungguh belajar dari para ulama-ulama tersebut. Seperti yang sudah kita jelaskan juga, Imam Bukhari lebih dari itu. Dikatakan bahwasanya Imam Bukhari, seperti yang diucapkan oleh beliau sendiri, laqitu akthar min alfi rajulin bil amsar minal ulama, aku telah menemui lebih dari 1000 ulama di semua penjuru negeri. Kalau kita masih 1-2 itu pun masih wallahu ta'ala alam, bisa menyerap ilmunya atau tidak. Ini diantara rahasia keberhasilan mereka. Kemudian waqara al-arabiyya ala ibn abil qawi, beliau belajar bahasa Arab, meskipun beliau sudah punya landasan bahasa Arab, beliau mempelajari lagi bahasa Arab. Kan kunci mistahu al-ilmi, kuncinya ilmu, yaitu ilmu agama ini, bahasa Arab. Tanpa bahasa Arab tidak akan mungkin seorang bisa betul-betul sempurna belajar ilmu agamanya. Seperti yang dikatakan juga oleh beliau, bahwasanya belajar ilmu agama merupakan suatu kewajiban, dan tidak akan sempurna kewajiban ini kecuali dengan bahasa Arab. Makanya beliau mengatakan berpendapat tentang wajibnya belajar bahasa Arab. Malayatimul wajib illa bifahwa wajib. Sebagaimana dikatakan oleh ulama usul fikih, sesuatu yang wajib yang tidak sempurna dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu adalah wajib karena mendukung kewajiban tersebut. Ya, karena memang belajar ilmu agama merupakan sesuatu yang wajib, maka ya tidak akan mungkin bisa sampai kepada hal tersebut kecuali dengan bahasa Arab. Makanya sebagian ulama mengatakan belajar bahasa Arab merupakan sesuatu yang diwajibkan. Ini kalau bagi para kaum muslimin secara keseluruhan, apalagi bagi para dai. Maka aib misalnya seorang dai tidak bisa bahasa Arab, tidak bisa baca kitab, ya. Kemudian ceramah di mana-mana, mensyarah Sahih Bukhari tanpa bahasa Arab, bagaimana dia bisa mensyarah bahasa Arab? Seperti golongan LDI misalnya. Berapa banyak di antara dai-dai mereka mengajarkan kutubus sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, namun tidak bisa bahasa, pakai terjemahan. Sehingga apa? Mensyarahnya, menjelaskannya sesuai dengan akalnya, sesuai dengan otaknya. Sehingga sesat dan menyesatkan. Kalau para ulama dahulu, meskipun terkadang mereka dari orang Arab, pasti belajar bahasa Arab. Apalagi yang bukan dari orang Arab. Ya. Maka inilah ya, para ulama dahulu seperti ini. Cuma aku sudah jangankan ulama yang ya, sudah memiliki background, memiliki landasan bahasa Arab, yang mereka memang terlahir dari kalangan orang Arab. Ya, kalau kita lihat Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dari Bukhara, ya, dari negeri Rusia, dekat Rusia sana. Demikian juga Al-Albani, ya, dari Albania, dari Eropa sana. Namun, mereka menjadi ulama diantaranya, betul-betul pertama kali mereka menguasai bahasa Arab, dan betul-betul mereka ya, mempelajari ilmu agama ini dengan sebenarnya. Suma akhada kitab Sibawai. Kemudian beliau, Syekhul Islam Taimiyah, memperkuat ya, masalah bahasanya dengan betul-betul mempelajari kitab Sibawai yang merupakan imamnya ahli nahwu. Fata'ammal wa fahima wa sadraka alaihi, betul-betul menguasainya. Wa unya bil hadis. Kemudian setelah itu beliau memperhatikan betul-betul takun dalam belajar al hadis. Wa sami'al kutub as-sitta, beliau pun belajar dari para ulama-ulama tersebut kitab kutubus sitta. Belajar dari ulama yang tahu bahasa Arab, bukan belajar dari seorang dai enggak bisa bahasa Arab tapi mengajarkan kutubus sitta, maka sesat menyesatkan. Adapun Syekhul Islam Taimiyah belajar kutubus sitta dari para ulama, ya. Wal musnad, demikian pula mendengarkan ya pengajian tentang musnad Imam Ahmad, pada waktu itu yang diajarkan oleh para ulama marrat, bukan sekali beliau belajar kutubus sitta, bukan sekali beliau jawab musnad. Diniyah rahasia para ulama terdahulu. Tidak pernah bosan-bosan untuk belajar. Diulang-ulangi. Meskipun sudah khatam, diulang lagi. Dan seterusnya. Seperti yang juga kita sampaikan dari ucapan Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Ketika beliau ditanya tentang rahasia mengapa beliau betul-betul menjadi seorang imam ahli sunnah. Imam dalam asal hadis. Dikatakan bikasatin nadhar. Dengan banyak membaca, dengan banyak murojaah, dengan banyak mengulang-ulang pelajaran. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah belajar kutubus sittah tidak sekali dua kali. Namun marrat berkali-kali. Wa akbala ala tafsir al-Qur'an al-Karim, dan beliau pun belajar tafsir al-Qur'an al-Karim. Fa baraza fihi, dan beliau pun menjadi orang-orang yang tenar di dalam masa tafsir al-Qur'an. Wa ahkama usul al-fiqhi, demikian pula beliau merupakan pakar dalam masalah usul fikih. Wal faraid, dalam ilmu waris. Wal hisab, dan juga ilmu perhitungan. Demikian pula masalah ilmu perbintangan, ya. Syekh Islam, ya, meskipun beliau ahli dalam masa ilmu perbintangan, namun beliau orang yang paling menentang ya untuk ditentukannya hari raya lewat ilmu bintang tersebut, lewat al-hisab. Ya, karena beliau mengatakan itu tidak termasuk dan sangat menentang sunnah Rasulullah SAW yang berkaitan dengan masalah sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Karena Rasulullah SAW, puasalah kalian kalau melihat hilal dan berbukalah, beridul fitrilah kalau kalian sudah melihat hilal. Beliau menguasai ilmu-ilmu ini untuk membantah orang-orang yang menentang Al-Quran dengan ilmu yang mereka miliki tersebut. Dan beliau betul-betul pakar dalam ilmu aljabar, perhitungan atau matematika, wal muqabalah, dan juga demikian masalah ilmu al-jidal, ya, ilmu masalah debat. Beliau adalah seorang ahli dalam perdebatan, karena memang beliau ahli, memang betul-betul layak sebagai ahli dalam hal ini, dan itu beliau buktikan dalam banyak majlis-majlis beliau untuk membantah ahli bidah dari kalangan Jahmiyah, kalangan Syiah ataupun kalangan Sufiyah. Wa ghadzalika minal ulum, dan masih banyak lagi ilmu yang beliau kuasai. Bahkan dikatakan kalau Syekhul Islam misalnya mengajarkan tafsir, seolah-olah manusia mengira beliau hanya tahu tentang tafsir saja, karena sangat pakarnya beliau dalam masalah tafsir. Kalau beliau menjelaskan tentang masalah akidah, seolah-olah beliau tidak mengetahui kecuali akidah saja. karena betul-betul beliau menguasai semua ilmu demi ilmu tersebut. Wa nadhara fil kalam wal falsafah. Demikian pula beliau belajar ilmu kalam, ilmu falsafat, tujuannya untuk membantah ya, filosof, untuk membantah ahli kalam, untuk membantah orang-orang yang belajar filsafat tersebut. Karena memang secara asal diharamkan untuk kita belajar ilmu filsafat. Namun ini dibolehkan bagi mereka-mereka yang sudah menjadi alim, menjadi seorang ulama, dan tujuannya untuk membantah mereka. Karena memang ilmu filsafat inilah yang menghancurkan kaum muslimin, yang menghancurkan akidah kaum muslimin. Syekhul Islam belajar ilmu filsafat tujuannya untuk membantah orang-orang filsafat tersebut. Sudah kita pernah sampaikan ucapan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan hukmi fi alil kalam an yudrabu fin bin ni'at. Ya, hukuman yang aku berikan kepada orang yang belajar ilmu kalam, yang menyebarkan ilmu kalam, untuk mereka dipukul dengan rompah. Ya, sepakat ulama al-sunnah mengatakan haram belajar ilmu filsafat, kecuali kalau untuk membantah dan betul-betul yang belajar itu ahlinya. Seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan beliau praktekkan bahwasanya ilmu filsafat tersebut digunakan untuk membantah orang-orangnya. Wa baraza fi dzalik al ahli, bahkan dikatakan beliau lebih canggih, lebih ahli daripada orang-orang yang sudah jadi filsuf. Wa radda ala ru'asai wa akabirihim, beliau membantah para pembesar-pembesar dari kelompok-kelompok filsafat tersebut. Di antaranya beliau membantah Ibnu Sina yang dikenal sebagai cendekiawan muslim, padahal dikafirkan oleh para ulama al-sunnah seperti beliau dan juga murid beliau, dikarenakan telah terpengaruh dengan ilmu kalam, ilmu filsafat. Dan Ibnu Sina pernah mengatakan tentang kidamil alam, bahwasanya alam semesta tercipta dengan sendirinya tanpa adanya al-khaliq. Dan ini adalah akhir daripada ya, ilmu kalam tersebut, yaitu menjadi seorang yang ateis, menjadi orang-orang yang mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ala lil fatwa wa tadris wa lahu dunat 20 sana, dan beliau sudah memberikan fatwa kepada manusia di hadapan guru-guru beliau, padahal waktu itu beliau masih usianya belum sampai 20 tahun. Ya, meskipun baru kemarin sore masih muda belia, namun beliau telah menguasai ilmu, dan beliau pun telah mendapatkan rekomendasi dari guru-guru beliau, dari para ulama pada waktu itu. Dan beliau memang layak meskipun masih berusia muda. Wa tadalla'a fi ilmil hadis wa hafizahu. Dan beliau betul-betul pakar, spesialis dalam masalah ilmu hadis, banyak menghafalkan ratusan hadis, bahkan ribuan hadis. Hatta qalu, sampai-sampai para ulama pada waktu itu dan pada zaman sepeninggal beliau mengatakan inna kulla hadisin la ya'rifu Ibnu Taimiyah fahuwa laysa bihadis. Bahkan kata para ulama, setiap hadis yang tidak dikenal oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka itu bukan hadis. Dikarenakan beliau telah menghafal banyak atau ribuan atau ratusan mungkin ribu al-hadis, sehingga tidak ada hadis yang terluput dari beliau. Ini menunjukkan akan rekomendasi para ulama tentang ilmu beliau, terutama dalam bidang al-hadis. Wa amadahu Allah taala bi kasatil kutub wa sur'atil hifdz wa quwwatil idrak wal fahmi wa bu'in nisyan. Dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahi beliau dengan banyaknya kitab-kitab yang beliau karang, dan juga Allah memberikan beliau cepatnya untuk menghafal dan kekuatan untuk menyimpan hafalan tersebut, dan juga untuk memahami dengan cepat apa yang beliau hafal. Memang ini adalah anugerah karunia dari Allah. Yutil hikmata man yasha, itulah hikmah, ilmu yang Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan memang inilah yang telah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Allah membangkitkan setiap satu abad seorang mujaddid, seorang reformis, untuk memperbaharui agama ini, artinya untuk menghidupkan kembali agama Allah yang telah banyak dilupakan oleh manusia, menghidupkan kembali sunnah Rasulullah SAW yang telah banyak dimatikan oleh ahli bidah. Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Dawud, beliau bersabda, innallaha yaba'atsu ala ra'si kulli mi'ati sana man yujaddidu laha dinaha. Innallaha yaba'atsu li hadhihi al-ummah ala ra'si kulli mi'ati sana man yujaddidu laha dinaha. Bahwasanya Allah akan membangkitkan, akan mengutus pada setiap abad ya, untuk umat ini, untuk umat kaum muslimin, setiap orang-orang yang akan memperbaharui agama Allah Subhanahu wa taala. Memperbaharui di sini maksudnya menghidupkan kembali sunnah Rasulullah SAW, menghidupkan kembali metode salafus saleh yang telah banyak dilupakan oleh manusia. Dan di antaranya kata para ulama, Syekhul Islam Taimiyah merupakan mujaddid pada abad ke-8 Al-Hijriyah. Hatta qala ghairu wahidin, tentang masalah kuatnya hafalan dan kuatnya pemahaman beliau, sampai-sampai dikatakan oleh para ulama, inna ulam yakun yahfaz syai'an fayansa, hampir-hampir beliau tidak pernah melupakan apa yang beliau telah menghafalkannya. Ini juga diantaranya dengan banyak berusaha menghafalkannya, dengan banyak murojaah, dan juga diiringi dengan takwa, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa takwa tidak akan mungkin seorang muslim, seorang thalibul ilmi, penuntut ilmu agama bisa betul-betul menghafalkan, bisa betul-betul memahami Al-Qur'an maupun sunnah atau ilmu agama ini. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepada kalian furqan, ilmu. Sebagaimana juga kata Imam Syafi'i kepada Waqi', guru beliau, syakawtu ila Waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa alam annal ilma nurun wa nurullah la yubdali 'asi. Aku pernah mengaduhkan, mengeluhkan tentang kejelekan hafalanku kepada Imam Waqi', guru beliau. Kemudian Imam Waqi' mengajarkan untuk beliau meninggalkan segala bentuk maksiat dan mengatakan, ketahuilah bahwa ilmu adalah cahaya Allah, dan cahaya Allah tidak akan mungkin diberikan kepada pelaku kemaksiatan. Syekhul Islam diberikan kekuatan hafalan, kekuatan pemahaman, bukan hanya sekedar beliau menghafalkan begitu saja, namun juga beliau dikenal dengan orang-orang yang ahli ibadah, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masyahiru syuyukhihi, di antara manusia-manusia yang berjasa kepada beliau, yang mengajarkan kepada beliau, di antara guru-guru beliau sangat banyak seperti yang sudah kita sampaikan, kata murid beliau Muhammad bin Abdul Hadi, bahwasanya beliau memiliki lebih daripada 200 guru, di antaranya yang tenar yaitu ayah beliau sendiri, waliduhu Abdul Halim Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, kemudian juga Asy-Syaikh Zainuddin Ibnu Manja wa Al-Majdu Ibnu Atakir, dan juga Ibnu Abil Yusri, dan juga Abdurrahman Al-Maqdisi, dan masih banyak lagi ulama-ulama yang tenar pada waktu beliau. Kemudian di antara murid-murid beliau, dan ini merupakan salah satu bukti akan keulamaan beliau, akan kedudukan beliau yang sangat tinggi di dalam masalah dakwah, dalam masalah ilmu, dan masalah manhaj beliau. Di antara murid beliau yang sangat terkenal, yang pertama Muhammad bin Abu Bakar, yang dikenal dengan Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu ta'ala, yang dikenal dengan dokternya hati, yang banyak menulis tentang masalah tazkiyatun nufus, tentang ilmu Ibn Qayyim, tidak diragukan lagi oleh siapa pun juga, yang ahli sunnah maupun yang ahli bidah. Ahli bidah saja mengakui, apalagi ahli sunnah tentang keilmuan murid beliau Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Dan inilah para ulama, mereka betul-betul menelurkan, betul-betul melahirkan generasi-generasi yang betul-betul mumpuni dalam masalah ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah ulama, mereka betul-betul mentarbiah muridnya di atas ilmu, bukan hanya sekedar di atas al-hamasah, bukan hanya sekedar bermodalkan semangat, memberikan semangat, tidak, namun juga memberikan ilmu, dan betul-betul mereka melahirkan generasi para ulama juga. Kemudian yang kedua, Muhammad bin Ahmad ibn Abdul Hadi, yang sudah kita sampaikan tadi. Yang ketiga, Muhammad bin Ahmad bin Utsman Az-Zahabi, yang dikenal dengan Imam Az-Zahabi, yang punya kitab Syiar Alamin Nubala tentang masalah sejarah, masalah tarikh para ulama atau biografi para ulama. Kemudian juga yang keempat, Ismail ibn Umar ibn Kesir, yang dikenal dengan Al-Imam Ibn Kesir rahimahullah ta'ala, yang kitabnya beliau, kitab tafsir beliau sangat dipegangi oleh para kaum muslimin, baik al-bidahnya maupun al-sunnahnya, meskipun al-bidah tidak banyak mengambil manfaat dari buku tersebut. Kemudian juga Imam Ibn Rajab Al-Hambali, kemudian juga diantara murid beliau Ibn Mufli Al-Hambali. Semuanya adalah ulama-ulama tenar yang membuktikan bagaimana keilmuan sang guru tersebut, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, dan sekaligus tentang akidah beliau. Kalau kita mau melihat akidah Ibn Taimiyah, lihat akidahnya Imam Ibn Katsir, akidah Ibn Jauzi, dan juga yang lainnya. Bahkan dikatakan ketika dituduh Ibn Katsir rahimahullah sebagai orang-orang Asy'ariyah, seorang ulama mengatakan bahwasanya bagaimana mungkin Ibn Katsir dikatakan kelompok Asy'ariyah atau ikut penganut Asy'ariyah, sedangkan gurunya adalah Syekhul Islam Taimiyah yang betul-betul menjauhkan murid-murid beliau, kaum dan kaum muslimin, dari akidah Al-Asy'ariyah tersebut. Inilah murid-murid Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, yang merupakan pakar-pakar dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sanaul ulama alaih. Kemudian pujian para ulama kepada beliau Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Karena memang tidaklah seorang itu mengetahui dia seorang ulama kecuali orang itu adalah ulama juga. Karena kalau orang jahil, ya kalau melihat sedikit orang berilmu, wah dikatakan orang alim. Namun sebetulnya terkadang masih belum sampai tingkatan ulama. Namun yang bisa mengatakan ini seorang alim adalah orang alim yang lainnya. Karena tahu kedalaman ilmu orang tersebut. Aktsaru a'immatul Islam minasana 'ala hadzal imam. Telah banyak ulama-ulama Islam yang memberikan pujian kepada Syekh Islam Taimiyah, meskipun banyak juga yang membenci Syekh Islam Taimiyah, bahkan mengkafirkan Syekh Islam Taimiyah rahimahullah sampai saat sekarang ini. Kalau kita lihat buku-bukunya orang-orang Syiah, buku-bukunya orang-orang Sufi, banyak mereka yang menuduh beliau dengan tuduhan dusta, mengatakan beliau juga sampai kepada derajat kafir. Bahkan tidaklah beliau dipenjara kecuali dengan hasutan orang-orang al-bid'ah tersebut. Di antara pujian tersebut yang dikatakan oleh Abdul Hajjaj Al-Mizzi, salah seorang ulama hadis, beliau mengatakan ma ra'aitu mislahu. Aku belum pernah melihat seorang alim seperti beliau. Wala ara huwa misla nafsihi. Dan aku berpendapat tidaklah beliau sendiri melihat orang yang seperti beliau. Artinya memang betul-betul seorang yang sangat jarang ada di muka bumi ini. Wa ma ra'aitu ahadan a'lam bi kitabillah wa sunnati rasulih wal atba' lahum minhu. Dan aku kata Al-Mizzi, Imam Al-Mizzi, tidaklah aku melihat seorang pun yang lebih paham pada zaman itu tentang Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dan tidaklah aku melihat seorang pun yang lebih betul-betul bersemangat mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan inilah yang disebut dengan ulama Rabbani. Al-alim Rabbani tidak hanya sekadar paham, namun betul-betul mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dalam akidahnya, dalam ibadahnya, dalam akhlaknya, dalam jihadnya, dalam dakwahnya, dan dalam segala kehidupannya. Demikian pula Imam Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah taala pula mengatakan, "Walam lamma istama'tu bi Ibnu Taimiyah ra'aitu rajulan kullal ulumi baina ainaihi." Kata Imam Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah taala, "Ketika aku bermajlis, ketika aku duduk berkumpul bersama Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, aku melihat dia adalah seseorang yang di antara kedua matanya itu semua ilmu ada di hadapannya." Kata beliau, ketika aku berkumpul, bermajlis, duduk bersama beliau, aku melihat beliau adalah seseorang yang semua ilmu ada di antara kedua matanya. Ya kudu mayurid, beliau mengambil apa yang beliau inginkan. Artinya, kalau ditanya masalah fikih, tanya masalah usul fikih, langsung dijawab dengan cepat. Seolah-olah ilmunya itu sudah ada di hadapan matanya. Wa yadak malayurid, dan beliau meninggalkan apa yang beliau tidak kehendaki untuk mengambilnya. Artinya semua ilmu beliau menguasainya. Wa qultu lahu ma kuntu adzunnu annallaha baqiya yakhluqu mitslaka. Sampai-sampai aku mengatakan kepada beliau, hampir-hampir Allah tidak akan mungkin menciptakan orang semisal anta, wahai Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan itulah yang terjadi sejak beliau meninggal dunia sampai saat sekarang, belum ada yang bisa menggantikan beliau dalam keimaman beliau dalam masalah semua bidang ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Ibnu al-Wardi, bahastu baina yaday yawman fa asabtul ma'na fa kannani wa qabbala baina aynay al-yumna. Seorang ulama bernama Ibnu Wardi, ketika beliau membahas suatu permasalahan di hadapan beliau Syekh Islam Taimiyah, kemudian beliau mendapatkan jawabannya, maka Syekh Islam pun memuji beliau sebagai bentuk ketawaduan Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan kebanggaan beliau kepada manusia-manusia yang betul-betul belajar ilmu agama. Kemudian dikatakan inna Ibnu Taimiyah fi kullil ulumi awhadu. Sesungguhnya Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam setiap ilmu merupakan pakarnya. Ahyaita dina Ahmada wa syara'ahu ya Ahmad ya Ahmadu. Engkau wahai Syekh Islam Ibnu Taimiyah merupakan orang yang betul-betul menghidupkan agama Nabi Muhammad SAW dan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan di sini tentang karangan-karangan beliau yang sangat banyak, sampai dikatakan bahwasanya kata murid beliau sendiri Imam Az-Zahabi, hampir-hampir karangan beliau sampai 500 jilid. Kalau kita lihat saja, punya Majmu' Fatawa yang berjumlah 30 jilid. Kemudian juga Minhajus Sunnah, adanya Darut Ta'aruf Akhlaqul Wa Naql, kutub-kutub atau kitab-kitab beliau sangat banyak, dan semuanya lebih condong kepada pembahasan masalah al-aqidah, baik akidah yang bersifat mujmal, global, seperti kitab beliau Syekh Al-Aqidah Al-Wasitiyah yang sangat penting untuk dikaji oleh seorang penuntut ilmu agama, seorang muslim, untuk mengenal secara global akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Demikian pula ada akidah-akidah yang beliau karang yang tujuannya untuk membantah ahli bidah. Di antaranya Minhajus Sunnah An-Nabawiyah yang merupakan kitab yang tidak ada tuanya tentang masalah bantahan terhadap Asy'ar Rafidhah. Kemudian juga beliau punya kitab yang berjudul Dar'u Ta'aradil Aql wa Nakal untuk membantah orang-orang Mu'tazilah yang suka mengandalkan, mengkultuskan, mendewakan akalnya. Demikian pula beliau punya kitab As-Sarimul Maslul ala Syatim Rasul, kitab yang ditujukan kepada mereka-mereka yang memperolok agama Allah, yang memperolok sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula beliau memiliki kitab Al-Jawabul As-Sahih liman baddala dinal Masih yang ditujukan untuk orang-orang Nasara, membantah orang-orang Nasara. Demikian pula beliau memiliki kitab Bayan Talbisil Jahmiyah untuk membantah kelompok Al-Jahmiyah. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian disebutkan tentang wafatnya beliau. Tufiya rahimallah bukrata yaumil Itsnin. Beliau meninggal dunia pada hari Senin atau pagi hari Senin, al-Ishrina min Dzulqa'dah al-Haram. Pada tanggal 20 Dzulqa'dah tahun 728 Hijriah. Kurang lebih usia beliau 67 tahun. Kurang lebih 63 tahun. Sajinan madluman fi qal'ati Dimasyq. Beliau meninggal dunia dalam keadaan di penjara, dalam keadaan terzalimi. Sudah kita sampaikan tadi, beliau beberapa kali di penjara. Dikarenakan hasutan, iri dan dengki yang dimiliki oleh al-bid'ah ketika mereka berdebat dengan beliau tidak bisa menang, dan beliau selalu mengalahkan hujah-hujah mereka. Maka al-bid'ah pada waktu itu menghasut pemerintahan pada waktu itu, pemimpin pada waktu itu untuk menjara beliau. Sampai berapa kali? 4 kali lebih beliau di penjara. Dan yang terakhir, beliau di penjara karena hasutan orang-orang sufi yang menuduh beliau tidak membolehkan ziarah ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah tuduhan dusta al-bid'ah kepada ahlu sunnah wal jamaah, kepada khususnya Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Pada akhirnya beliau dipenjara dikarenakan tuduhan. Beliau katanya, kata mereka, mengharamkan untuk berziarah ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal yang beliau larang itu syadur rehal, wisata religius, safar ke kuburan Nabi SAW untuk ziarah ke kubur Nabi SAW. Adapun secara umum ziarah ke kuburan Nabi SAW dibolehkan. Namun yang dilarang oleh beliau adalah syadur rehal, yaitu jauh-jauh misalnya orang jemaah haji di Indonesia mau ke Madinah tujuan pertama kali untuk ziarah kubur Nabi SAW. Ini diharamkan. Adapun kalau sudah sampai di sana pertama kali, harus orang itu berniat untuk niat berziarah ke Masjid An-Nabi, yaitu Masjid An-Nabawi, yang mana Nabi SAW mengatakan la tusyadur rihab illa ila salasati masajid. Tidak boleh orang itu wisata religius kecuali kepada tiga tempat: Al-Masjid Haram di Mekah, Wal-Masjid Nabawi di Al-Madinah, dan Al-Masjid Al-Aqsa. Ini yang dibolehkan orang itu jauh-jauh safar, berpergian jauh dengan tujuan berziarah ke tiga tempat masjid tersebut. Adapun ke selain tiga masjid tersebut, di tempat-tempat meskipun itu kuburan Nabi atau kuburan wali, maka diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang diharamkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sesuai dengan dasar hadis tadi. Namun al-bid'ah mereka menyalahgunakan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan mereka menyimpangkan dari makna yang sebenarnya. Mereka mengatakan bahwanya Syekhul Islam mengharamkan ziarah ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun dipenjara sampai beliau meninggal dunia di penjara di Dimaskus sana. Dan banyak lagi tujuan-tujuan dusta yang dilontarkan al-bid'ah kepada beliau, seperti yang sudah kita sampaikan kemarin, yaitu beliau dituduh sebagai orang yang musyabbiha, yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Katanya bahwanya Ibnu Battuta pernah menyaksikan beliau turun dari mimbar Jumat di Masjid Jami' di Damaskus, saya mengatakan turunnya aku dari mimbar seperti turunnya Allah dari ke langit bumi seperti turunnya aku dari mimbar. Padahal ini adalah tuduhan yang dusta. Dan ini adalah kebiasaan al-bid'ah ketika mereka tidak bisa untuk menghadapi hujahnya ahli sunnah, yang ada adalah tuduhan-tuduhan dusta. Sajidan madlumah fi qala'ati Dimasyq. Beliau meninggal dunia dalam keadaan terpenjara, di penjara dan didolimi oleh orang-orang al-bid'ah pada waktu itu. Hamlan lil wa'il haqqi adan ala rayatin manhaji Sarafi bin Nawajid. Beliau meninggal dunia dalam keadaan mengibarkan bendera kebenaran dan betul-betul beliau berpegang teguh dengan rayatil manhaj salafi, betul-betul berpegang teguh dengan manhaj as-salaf atau manhaj as-salafi. Ini beda dengan orang-orang yang mati di penjara karena terorisme, karena mereka memegang teguh ajaran khawarij maka tidak bisa dikiaskan antara Syekhul Islam dengan para teroris tersebut. Tidak semua yang dipenjara itu seperti Syekhul Islam Taimiyah, meskipun memiliki ya semangat untuk berjuang di atas agama Allah Subhanahu wa taala, karena tidak semuanya mereka berpegang teguh dengan al-haq, cuma hanya sekedar mereka modal semangat atau mereka sekedar ya mengikuti hawa nafsu mereka. Adapun Syekhul Islam Taimiyah dipenjara dikarenakan beliau betul-betul memegang kebenaran, betul-betul beliau seorang alim berjihad dengan lisan dan dengan ya ucapan, dengan ilmu dan juga dengan silah, dengan pedang beliau. Mujahidan fi dzatillah, beliau adalah seorang mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah seorang mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita katakan tadi, beliau berjuang dengan ilmu dan juga dengan pedang beliau. Beliau berjihad dengan ilmu untuk membantah al-bid'ah, untuk membantah orang-orang kafir, dan juga beliau membantah, membasmi orang-orang kafir dengan pedang beliau. Beliau pun berjihad di antaranya melawan kaum Tatar atau orang kafir dari kaum Tatar. Namun beliau tidak seperti teroris yang ada sekarang. Beliau ketika itu, ketika mau berjihad, beliau menganjurkan dahulu, beliau menasihati dahulu pemimpin untuk berjihad, dan beliau mengajak para pemimpin pada waktu itu berjihad. Bukan malah mereka memusuhi pemimpin tersebut, meskipun pemimpin pada waktu itu adalah manusia-manusia yang zalim, seperti yang sudah kita katakan tadi. Beliau dipenjara karena kan hasutan al-bid'ah. Namun beliau meskipun demikian masih menghormati pemimpin kaum muslimin pada waktu itu, dan tidak langsung berjihad begitu saja, mengobarkan perang api jihad dengan senjata beliau pergi menerakan jihad. Namun beliau terlebih dahulu menasihati pemimpin, betul-betul meminta kepada pemimpin untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan malah mengkafirkan pemimpin pada waktu itu. Sabiran muhtasiban, beliau meninggal dunia dalam keadaan bersabar, mengharap pahala dari Allah. Lam yajubun, beliau tidak pernah merasa gentar, beliau tidak pernah menjadi seorang pengecut sama sekali. Beliau menghadapi semua manusia yang ada pada waktu itu, yang kafir ataupun yang alil bid'ahnya. Walam yahla'u, dan beliau pun tidak pernah berkeluh kesah. Beliau betul-betul menghadapi semuanya di jalan Allah dengan ikhlas dan dengan penuh kesabaran. Walam yaj'uf, dan tidak pernah lemah beliau menghadapi manusia pada waktu itu. Balkan rahimallahu taala ila hini wafati mustaghlan billah an jam'i ma siwa, bahkan pada waktu akhir-akhir hayat beliau, beliau pun masih betul-betul beribadah kepada Allah, meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Wadufina Syekhul Islam di Dimasqa, beliau diwakamkan di kuburan yang bernama As-Sufiyah, karena banyak waktu itu ya orang-orang Sufiyah pada waktu itu di Dimaskus sana. Rahimallahu askanahu al-firdaus al-ala, semoga Allah memasukkan beliau ke dalam surga firdausnya. Wa jama'ana wa iyyahu fi illiyin ma'an nabiyyin, dan semoga Allah mengumpulkan kita bersama beliau di illiyin, surga yang tinggi sana, bersama nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin wa hasuna ulaika rafiqah. Ini biografi singkat tentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, meskipun sangat panjang kalau kita baca semua tentang masalah biografi beliau, tentang masalah perjuangan beliau dan masalah dakwah beliau. Ya, kita sedikit masuk kepada pembahasan mukaddimah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Di sini dikatakan oleh beliau setelah basmalah, ini merupakan kebiasaan para ulama ketika menulis kitab-kitab mereka, yaitu memulai dengan basmalah sebagai bentuk mengikuti Al-Qur'an Karim, mengikuti jejak Rasul SAW ketika menulis surat kepada para penguasa yang kafir pada waktu itu dengan menulis al-basmalah. Kemudian beliau memulai dengan ucapan alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillala wa man yudlil fala hadiyala wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini yang dikenal dengan istilah khutbatul hajah, dan inilah yang sering kita sampaikan setiap kali kita memulai pengajian, memulai khutbah Jumat, memulai khutbah Idul Adha, Idul Fitri, atau pengajian rutin atau yang lainnya. Dan ini juga merupakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah kita mengikuti dan terus akan mengikuti jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Yang kita sampaikan ini alhamdulillah ketika awal pengajian, ini bukan karangan kita, ini bukan karangan para ulama, namun inilah yang telah dipakai dan telah dijalankan oleh Rasul dan para ulama. Di antaranya Syekhul Islam Taimiyah dalam kitab beliau ini meskipun tidak sama persis betul dengan apa lafadznya dalam hadis Rasulullah SAW. Namun inilah kurang lebih khutbatul hajah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW pada setiap khutbah beliau. Bahkan dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam kitab Sunan Abi Dawud, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Kana Rasulullah SAW allamana khutbatul hajah fin nikah wa ghairihi." Dahulu Rasul mengajarkan kepada kita khutbatul hajah, yaitu tadi alhamdulillah pada waktu ya khutbatun nikah dan selain nikah. Artinya dalam setiap acara beliau, setiap pengajian beliau, setiap ceramah beliau, kebanyakan beliau memakai khutbatul hajah. Makanya kita sering menghidupkan ini, hal ini agar kita betul-betul menjadi pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meskipun ini hukumnya bukan sesuatu yang wajib, namun inilah salah satu bentuk kita menghidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu di dalam kita memberikan ceramah ataupun khutbah. Dikarenakan juga sebetulnya kalau kita merenungkan makna daripada khutbatul hajah ini sangat berharga dan penuh dengan pelajaran yang sangat penting. Di dalamnya ada miftahus sa'adah, kuncinya kebahagiaan. Di dalamnya juga ada miftahu al-jannah, kuncinya surga Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita akan pelajari sedikit demi sedikit tentang makna khutbatul hajah tersebut. Dan di antara yang menunjukkan tentang kedudukan khutbatul hajah, yaitu sebuah kisah yang dibawakan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Sebuah kisah yaitu tentang salah seorang, dahulunya dia adalah seorang, kalau bisa dikatakan pakar ruqyah, namun ruqyah ala jahiliyah. Seorang yang bernama Zimad bin Sa'laba al-Azdi dari Yaman sana, dari Bani Azdi Sanu'a. Beliau waktu itu datang ke kota Mekah dan mendengar kaum musyrikin mengatakan Nabi Muhammad itu majnun, orang yang gila. Zimad bin Sa'laba, karena dia spesialis pakar ruqyah namun ala jahiliyah, dia memiliki pikiran bagaimana kalau aku meruqyah Nabi Muhammad SAW yang dikatakan dia sebagai seorang yang gila, karena dia pakarnya. Dan dia mengatakan mungkin dengan pengobatanku ini, dengan ruqyahku ini, Allah akan menyembuhkan Muhammad yang dikatakan gila itu. Maka dia pun ingin mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau bertemu, Zimad bin Sa'laba mengatakan, "Ya Muhammad, aku ini adalah pakar dalam masalah ruqyah. Apakah engkau ingin aku untuk meruqyahmu?" Maka Nabi menjawab dan memulai jawabannya dengan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh sampai yang terakhir tadi. Kemudian setelah mendengar itu, Zimad bin Sa'laba mengatakan, "Ulangi ucapanmu tadi wahai Muhammad." Diulangi Rasul. Dikatakan lagi, "Ulangi wahai Muhammad." Sampai 3 kali. Kemudian Zimad mengatakan, "Wahai Muhammad, aku telah mendengar semua ucapan para dukun. Aku telah mendengar semua ucapan paranormal, ucapannya tukang sihir, para penyair, namun aku belum pernah mendengar ucapan ini. Maka baiatlah aku untuk masuk ke dalam agama Allah, kepada agama Islam." Maksudnya Zimad bin Sa'laba, seorang sahabat Rasulullah, dikarenakan khutbatul hajah. Ini menunjukkan akan pentingnya khutbatul hajah kalau betul-betul kita mau merenungkan, mau memahaminya. Kemudian beliau pun masuk Islam dan beliau pun membaiat kaumnya di atas Islam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sekali lagi menunjukkan bagaimana kedudukan khutbatul hajah di mata Islam, di mata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan betul-betul memiliki makna dan mengandung pelajaran yang berharga kalau kita mau merenungkannya. Yang pertama disebutkan di sini, di antara isi khutbatul hajah, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah hidupnya seorang muslim, hidupnya seorang mukmin sejati, selalu memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia tahu dan dia mengerti dan dia yakin hidupnya atas nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan setiap detiknya, setiap hembusan nafasnya, dia selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena tahu semua itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tahu nikmat Allah sangat amat luas, sangat amat banyak. Tidak hanya disempitkan oleh harta, tidak disempitkan hanya kedudukan. Semua yang ada di dalam dirinya adalah nikmat dari Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam diri kalian, apakah mereka tidak mau memikirkannya? Apakah kalian tidak mau merenungkannya? Semua adalah nikmat dari Allah. Dan Allah telah memerintahkan, fadzkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. berzikirlah kepadaku, ingatlah aku kepadaku, aku akan mengingat kalian, dan bersyukurlah kepadaku, aku akan wala takfur, dan janganlah kalian mengkufuri nikmatku. Dan di antara bentuk syukur seorang muslim yaitu syukur dengan lisan, memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, adapun dengan nikmat Rabbmu maka ceritakanlah, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala. Syukur terangkai dari tiga hal. Syukur dengan hati kita, dengan meyakini semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dengan kita mengucapkan alhamdulillah, dan juga dengan kita menggunakan nikmat tersebut di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan, Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa untuk bersyukur kepada Allah. Ketika kita selesai makan, kita diajarkan untuk bersyukur kepada Allah, karena makanan yang kita makan itu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari hasil jerih payah kita. Itu hanya sekedar usaha yang kalau tanpa petunjuk, tanpa pertolongan dari Allah, tidak akan mungkin kita bisa mendapatkan rezeki tersebut. Kita diajarkan doa setelah selesai makan, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwati illa billah. Alhamdulillah. Kita memakai pakaian, setiap hari kita berapa kali memakai pakaian? Dianjurkan, disunahkan membaca doa yang intinya bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi kasani hadza tsauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwati. Bahkan kalau kita melihat saudara kita tertimpa musibah, kita pun disuruh untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat Allah berikan kepada kita yang tidak diberikan kepada saudara kita. Allah, Nabi mengajarkan doa kalau kita melihat saudara kita tertimpa musibah, alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalakallahu bihi wa faddalani ala katsir mimman khalaqa tafdila. Banyak sekali doa-doa yang intinya kita diperintahkan, dianjurkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya seorang mukmin muslim betul-betul bersyukur, betul-betul memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah kunci kebahagiaan seorang muslim, yaitu betul-betul bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ya, mungkin yang bisa kita sampaikan, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang datang. Wallahu ta'ala wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.